Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima adada ma ahada bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa asahu kitabuka. Wardaullahumma ani sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi sanin ila yaumitin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita lanjutkan lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan ancaman siksa neraka bagi para calon penghuninya. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghalala wa sa'ira. Sungguh kami telah sediakan, kami telah persiapkan, telah kami janjikan bagi orang-orang yang kafir salasil, rantai, waglala, belenggu, wasair, dan api neraka yang menyala-nyala. Sekarang ini neraka sudah jadi. Sudah Allah jadikan ya, sebelum bahkan Allah ciptakan kita manusia. Ya. Allah sudah siapkan neraka dengan segala macam siksaan-siksaan pedih yang ada di dalamnya. Ada rantai, ada belenggu, ada api, ada air minum dari nanah dan darah yang sangat menjijikkan. Panasnya luar biasa. Seandainya satu percikan api neraka itu dijatuhkan di bumi, maka gunung-gunung itu akan luluh lantak. Akan mencair luluh lantak. Saking panasnya api neraka itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini disiapkan untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Dia menyembah kepada selain Allah, dia menolak menyembah kepada Allah, ya. Dia tidak mau mengenal Allah. Padahal Allah yang menyediakan seluruh fasilitas hidup dan kehidupan dia di dunia ini. Ya. Bahkan Allah juga yang menyiapkan organ-organ tubuh dia. Ya. Mata, telinga, ya. Kaki, tangan, ya. Segala macam indera, ya. Yang dipergunakan manusia, Allah yang menyediakan. Ya. Apa yang dibutuhkan indera, ya. Ya. Itu juga sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala siang malam. Seluruhnya, ya, di Allah sediakan untuk manusia, ya, sebagai khalifatul fil ard, ya, pemimpin di muka bumi ini terhadap makhluk yang lain, tetapi balasannya adalah mereka kufur kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, bahkan mereka memuja dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa, ya, tuhan-tuhan yang lain, ya. Patung, ya, dewa, ya, baik itu yang masih mitos maupun yang, ya, benda-benda alam, ya, seluruh, ya, Tuhan selain Allah, ya, ya, dia sembah. Atau bahkan dia tidak menyembah siapapun. Ya. Kalau dia tidak menyembah siapapun, maka sesungguhnya dia menyembah hawa nafsunya. Ya. Dia hidup menuruti keinginan hawa nafsunya. Ini juga sama, ya, sama dengan kufur, ya, kufur, kafir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dia memang tidak mau mengenal Allah, ya kan? Masa bodoh, tidak peduli, dia hidup mengikuti keinginan hawa nafsunya, perut di atas, di bawah perut, ya. Keinginan bersenang-senang, ya. Ingin hidup enak di dunia, ya. Dan dia masa bodoh dengan kehidupan setelah mati. Nah, ini adalah berbahaya sekali, ya, konsep hidup yang berbahaya sekali. Saudaraku yang budiman, yang tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Mursalat, surat ke-77, mulai ayat ke-28 sampai 38. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wailu yawmaitilil mukadzibin. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliku ila dilling zi salasa. Intaliku ila dilling zi salasi syu'ab. La dalili wa la yugni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufar. Wailui yawma dilil mukadzibin. Hada yamula yang tikun. Wa la yu'danu lahum fayaktadirun. Wailui yawma dilil mukadzibin. Hada yawmu fasli jama'nakum wal awwalin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Ya, mendustakan kebenaran al-haq. Ya. Al-haq itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Dalam tafsirnya, 3 cabang ini adalah naungan asap neraka yang sangat panas dari atas, ya. Dari atas, dari kanan, dan dari kiri, ya. Bergejolak luar biasa, menyengat. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka, ya. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar istana, setinggi istana. Ya. Jadi luar biasa besarnya. Seakan-akan iringi-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan pada mereka mengemukakan alasan agar mereka ditangguhkan, agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan semua kamu dan orang-orang terdahulu. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi Allah menyiapkan neraka, azab neraka, ya, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mendustakan Islam, mendustakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sekarang bisa kita baca dan kita bisa pelajari di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya. Mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perintah-perintah Rasulullah diabaikan, ya. Larang-larangnya malah ditabrak dengan berbagai macam alasan. Karena mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang hidup di zaman modern, karena kebutuhan, karena desakan, karena kondisi, situasi, lingkungan, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia jauh dari Islam, jauh dari jalan hidup Islam. Jauh dari jalan hidup yang benar, jalan hidup yang surus, lurus. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian Allah juga berfirman dari surat An-Naba. Surat ke-78 mulai dari ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha barda wa la syaraba. Illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in asainahu kitaba faduku falan nazidakum illa azaba. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai, ya, bagi penjaga yang mengawasi api neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, ya, yang berlaku zalim sewenang-wenang, ya, yang sadis, ya, yang brutal, ya, yang melampaui batas. Melampaui batas berarti melanggar, yang suka melanggar perintah-perintah Allah, ya, yang suka melanggar larangan-larangan Allah, ya, yang suka berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman, ya, selain air yang mendidih dan nanah, ya. Sebagai pembahasan yang timpal, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan hisab. Nah, ciri karakteristik daripada penghuni neraka itu nanti adalah ketika dia di dunia itu dia memang tidak pernah, ya, tidak pernah mengharapkan perhitungan. Jadi dia tidak pernah merasa akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena tertipu oleh doktrinasi, ya, keyakinan yang dianutnya, ya, bahwa nanti di akhirat itu, ya, akan selamat mudah, ya, akan mudah selamat selama dia mengikuti keyakinan yang dianut oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya yang keyakinan itu adalah batil, keyakinan itu adalah di luar Islam. Kenapa? Karena kebanyakan agama, keyakinan di luar Islam itu menjanjikan kepada pemeluknya, ya, bahwa mereka akan mudah, aman, selamat, demikian saja, ya, di akhirat nanti. Ya. Ya. Kenapa? Karena berbagai macam statement, ya, pernyataan, ya, bahwa mereka akan sudah ditebus dosanya, mereka berada dalam kasih sayang orang apa Tuhan yang dipujanya, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi mereka hidup di dunia ini mengikuti hawa nafsunya, ya, membunuh, ya, melakukan perdagangan narkoba, ya, melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi, ya, minuman keras, ya kan, berbagai macam kemaksiatan, kemudian kriminalitas, ya kan, besar kecil mereka lakukan. Berdusta, berbohong, berkhianat. Ya kan. Mereka hidup seperti itu. Nah, kemudian mereka memberikan sebagian daripada kekayaannya untuk donasi dari lembaga-lembaga keagamaannya. Ya kan. Nah, kemudian mereka didoktrinasi terus bahwa mereka berada pada jalan yang benar. Nah, ini adalah sesuatu yang menyesatkan, ya, berbahaya sekali, sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah hisabnya itu sangat teliti, ya. Sekecil apapun yang dilakukan di dunia ini, ya, perbuatannya, ya, bahkan apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, apa yang terbetik di dalam hatinya, itu Allah akan nampakkan nanti di akhirat, akan perlihatkan nanti di akhirat, ya. Famayya'mal misqala dzarratin khairaw yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarraw yarah. Barang siapa yang melaksanakan amal perbuatan sekecil zarah pun, sebesar atom, biji atom, maka dia akan melihatnya, dan begitu juga, ya, kebaikan, ya. Dan kalau dia melakukan keburukan sebesar biji atom pun, ya, maka dia nanti akan melihatnya, akan mendapatkan balasannya. Allah Akbar. Inilah keadilan Allah. Ini berlaku untuk seluruh manusia, ya, seluruh manusia. Sementara kalau orang mukmin, orang muslim itu banyak dimaafkan oleh Allah, banyak diberikan ampunan karena Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih kepada orang-orang mukmin, ya. Sementara kalau orang kafir, maka amal-amal kebaikannya di dunia ini, ya, kedermawanannya, pertolongannya kepada orang lain, ya, kemanusiaan, amal-amal kemanusiaannya itu tidak dinilai sama sekali oleh Allah, diabaikan karena apa? Karena dasar diterimanya amal di akhirat nanti adalah dia harus beriman benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dasar diterimanya amal. Nah, kenapa? Karena kalau orang tidak menyembah Allah, ya, tidak beriman kepada Allah semata, maka dia amalnya untuk yang lain, ya. Untuk yang lain, entah itu untuk tuhan-tuhan yang lain atau untuk pemimpin-pemimpinnya atau untuk siapapun, ya. Maka Allah tidak butuh amal yang tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas. Allahu Akbar. Inilah konsep dasar, ya. Konsep dasar yang harus dipahami oleh kita semuanya. Jadi la yarjuna hisaba. Mereka tidak pernah, ya. Kenapa mereka ditenggelamkan, dibenamkan dalam api neraka? Karena mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk dievaluasi, untuk dihitung oleh Allah amal-amalnya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berbahaya sekali kalau orang berpikiran bahwa dia akan mudah selamat dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sudah beriman, muslim, mukmin, ya, beragama Islam pun itu tetap harus khawatir. Karena apa? Karena pondasi keimanan itu adalah khauf waruja. Khauf, khauf. Khauf itu takut, takut kalau mendapatkan perhitungan, ya, amal hisabnya yang jelek. Gitu. Ya. Takut kalau nanti dihisab Allah sangat teliti sehingga nanti kalau dihisab dengan teliti maka dia akan, ya, tanda-tanda dia akan dimasukkan dalam neraka. Takut kalau nanti dihisab dengan teliti dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Takut. Ya, takut. Takut akan murka Allah nanti di akhirat. Ya. Takut kalau apa yang dilakukan di dunia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Takut kalau semua amal-amal kebaikannya, perjuangannya, ya, kerja kerasnya, ya, itu balasannya sudah didahulukan oleh Allah di dunia ini, ya, berupa berbagai macam kesenangan di dunia ini. Maka orang-orang mukmin takut. Takut kalau amal-amal dia nanti di akhirat tidak dinilai oleh Allah, tidak diberikan balasan oleh Allah. Kenapa? Karena amal-amal kebaikannya sudah diberi balasan di dunia. Yaitu berupa apa? Berupa kesenangan, berupa popularitas, berupa penghormatan, ya. Penghormatan orang-orang di sekitarnya, ya. Berupa kedudukan sehingga orang-orang hormat, ya, takzim, tak, ya, kemudian taat kepada dia, ini juga suatu, ya, suatu balasan. Ya, maka kita takut, harus takut siapapun kita, ya. Siapapun kita, bagaimanapun posisi kita di dunia ini, ya, apalagi kita sebagai tokoh, ya, tokoh umat, tokoh masyarakat, ya, kita pemimpin di berbagai macam organisasi, lembaga, perusahaan, kantor dan sebagainya, maka kita perlu takut. Jangan sampai apa yang telah kita perjuangkan, kerja keras yang telah kita lakukan, jerih payah yang telah kita lakukan itu semuanya, ya, dibalas oleh Allah, didahulukan balasannya di dunia ini sehingga nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dengan kemudian Allah beralasan bahwa semua jerih payah kamu sudah kamu dapatkan di dunia ini, maka di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Inilah yang kita takutkan. Ya. Orang-orang beriman yang benar pun harus takut. Apalagi orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama muslim, tidak beragama Islam. Nah, ini harus lebih takut lagi. Maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Ya. Kembali kepada tauhidullah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, bersembah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha besar, satu-satunya zat yang menguasai seluruh kehidupan ini, sekarang dan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Walillahilhamdu. Kemudian Allah juga berfirman, lanjutannya adalah wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Ya. Mereka ditenggelamkan ke dalam neraka itu karena apa? Karena mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Mendustakan dengan benar-benar mendustakan. Artinya memang dia menolak, ya, ayat-ayat Al-Quran. Contoh mendustakan ayat Al-Quran adalah, ya, dia tidak mau melaksanakan perintah sholat lima waktu. Dia tidak mau berusaha untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi. Ini juga termasuk mendustakan, ya. Bahkan dia malah melawan, memerangi orang-orang yang berusaha menegakkan hukum Allah, aturan Allah, ayat Al-Quran di muka bumi ini, ya. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Walaupun dia Muslim, ya. Walaupun dia mengaku Muslim, ya. Tapi kalau dia, ya, komitmen hidup dia itu membenci Islam, membenci aturan Islam, hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah, ya, maka dia itu bisa dikategorikan sebagai wakadzabu bi ayatina kizabah. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah dengan pendustaan yang besar, ya. Nah, inilah berbahaya, berbahaya sekali, ya. Ya. Kita perlu introspeksi, ya. Semua kita perlu introspeksi. Jangan sampai apa yang kita lakukan, ya, apa yang telah kita kerjakan, ya, komitmen hidup yang kita miliki ini ternyata salah besar dan Allah sebenarnya murka kepada kita. Tapi kita justru merasa aman. Nah, inilah tipu daya setan. Salah satu tipu daya setan yang paling diandalkan oleh iblis, ya, setan itu adalah menyesatkan manusia, ya, di mana kondisi manusia tersebut adalah dia merasa benar di jalan yang benar, sementara sesungguhnya dia sudah sesat jauh dari jalan yang benar. Nah, ini yang ditakutkan kita di situ, ya. Kita merasa benar, ya, karena kita sudah Muslim, ya, bersyahadat, ya, kita sudah melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, ya. Tetapi ternyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita itu membenci Islam. Kita itu tidak mau tunduk patuh kepada aturan Islam. Kita mau memilih kepada aturan selain Islam, ya. Bahkan kita malah membenci orang-orang, ya, membenci orang-orang yang ingin komitmen dengan Islam, yang ingin menegakkan Islam, ya. Ini berbahaya. Kenapa? Kita membenci karena tuntutan lingkungan pekerjaan, karena tuntutan lingkungan profesi, kedudukan, jabatan kita. Nah, ini, ya, kita mengorbankan akhirat kita untuk duniawi kita. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Jabatan, kedudukan, karir itu hanya sebentar di dunia ini, ya. Sementara pertanggungjawaban semua amal perbuatan kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita korbankan akhirat kita untuk duniawi kita, ya. Nah, ini adalah seruan terutama kepada tokoh-tokoh, ya, kepada para pembesar negeri, kepada para pemimpin-pemimpin, ya, yang memiliki kedudukan, jabatan, ya, gelar, kemudian memiliki pangkat kemiliteran, sipil, dan sebagainya, ya. Ini adalah, ya, jangan sampai, ya, karena jabatannya, karena karirnya, karena tuntutan lingkungan kerjanya, ya, karena ikatan daripada lembaga kantornya, perusahaannya, ya, maka dia kemudian menyalahi Islam, kemudian menentang Islam, kemudian membenci Islam, kemudian bahkan memerangi, ya, ya, Islam, ya. Ini berbahaya, ya. Islam berarti termasuk seluruh sistem aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Ya. Islam berarti semua sistem nilai, ya, aturan hukum, peraturan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semuanya, dan juga semua sistem hidup kehidupan yang dibawa, yang diserukan, yang didawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah Islam, ya. Baik dalam sisi sosial, ekonomi, politik, kemiliteran, pemerintahan, ya, kehidupan kemasyarakatan, ya, seluruh aspek bidang kehidupan. Itulah Islam, ya. Ya. Jadi ketika kita Muslim, itu berarti kita mengakui Islam sebagai jalan hidup kita, ya. Ya. Ini seperti pemahaman Islam yang benar, ya. Ya, memang seperti ini pemahaman Islam yang benar, ya. Abu Jahal itu dia tahu Muhammad itu adalah bukan pembohong. Dia tahu persis. Kenapa? Karena Abu Jahal tahu kehidupan Muhammad dari kecil, ya. Dia tidak pernah berbohong satu kali pun, ya. Jadi ketika dia mendakwakan Nabi sebagai Nabi Rasul, itu dia tahu bahwa dia adalah Nabi Rasul. Tetapi Abu Jahal menolak dakwah Rasulullah, tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi masuk Islam itu adalah mengakui Islam sebagai aturan hidup, sebagai jalan hidup. Seluruh kehidupan dia harus takluk, ya, tunduk, diatur oleh Islam, ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, ya, yang merupakan wahyu dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal tidak mau tunduk kepada aturan Islam. Maka dia menolak Islam. Nah, Kita bisa lihat juga ketika Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan itu adalah pemimpin Quraisy, ya. Dia dulu adalah pemimpin musyrikin Quraisy, tapi setelah Fathu Mekah, maka dia masuk Islam. Maka ketika dia sudah masuk Islam, maka dia tunduk patuh sepenuhnya kepada Islam, ya. Baik dalam bidang militer, politik, sosial kemasyarakatan, ya, ekonomi, ya. Semuanya, ya, pemerintahan, semuanya. Dia tunduk patuh kepada Islam, kepada aturan yang ditegakkan oleh Muhammad SAW. Ya. Itulah Islam. Ya. Jadi, ketika seseorang Muslim, maka dia harus sungguh-sungguh menjadi Muslim. Bukan hanya sekedar Muslim asal-asalan, Muslim KTP. Ya. Inilah Islam. Nah, maka kita lihat fenomena sekarang ini, banyak sekali ya para pembesar negeri, ya para orang-orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, itu mereka Muslim, tetapi justru mereka itu ya dalam praktek kehidupan sehari-harinya itu malah membenci Islam, membenci aturan Islam. Ya. Karena apa? Karena tuntutan daripada lingkungan kerja dia, karena komitmen sumpah jabatan dia, karena sumpah di lingkungan lembaga kantor dia, perusahaan dia. Maka dia kepentingan perusahaan dia, kepentingan kantor dia, lembaga dia, institusi dia, itu kemudian mengalahkan daripada keislaman dia. Ya, komitmen awal dia sebagai Islam, sebagai seorang Muslim. Nah, ini adalah hal yang harus sangat disayangkan. Ya. Nah, jangan sampai kita termasuk kategori munafik. Munafik itu adalah dia mengaku Muslim, ya, ber-KTP Islam, ya. Dia menjalankan sholat lima waktu, tapi dia menjalankannya tidak sepenuh hati, dan dalam hatinya, dalam praktek kehidupan sehari-hari, dia justru membenci Islam, tidak mau Islam itu tegak di permukaan bumi, dan dia suka kalau Islam itu hancur. Suka kalau Islam itu tidak tegak di muka bumi. Maka inilah munafik. Ya. Kita bisa lihat, belajar dari apa yang terjadi di kaum munafik di Madinah. Ya. Pimpinan dari Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ya, mereka adalah munafik. Kenapa? Mereka membenci Islam, ya, dan mereka lebih suka kalau Islam itu tidak tegak di muka bumi. Ya, mereka melakukan persekongkolan dengan musuh-musuh Islam supaya, ya, Rasulullah Muhammad SAW dan pengikutnya itu hancur, ya, kalah dalam peperangan supaya mereka itu, ya, hancur, ya, dan mereka tidak bisa mendakwahkan Islam lagi. Nah, inilah orang munafik, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka jangan sampai kita wakazzabu bi ayatina kizzaba, ya. Jadi mendustakan ayat Allah dengan sesungguhnya pendustaan, yaitu dalam bentuk amal, dalam bentuk keyakinan di dalam hati, ya. Dan Allah Maha mengetahui hati kita, apakah kita itu benar-benar mencintai Islam atau kita membenci Islam. Ya, kalau kita mencintai Islam, maka berarti kita mencintai semua aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita harus sisihkan, kita harus kesampingkan, ya, kesenangan dari hawa nafsu kita. Nah, itu, ya, memang itulah Islam. Ya, kenapa? Karena memang itulah tuntutannya. Yang bagi mereka yang komitmen dengan jalan itu, maka Allah berikan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Tapi bagi mereka yang menentang, ya, menentang, maka Allah ancam dengan azab neraka, ya, yang sangat pedih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Wa kulla syai'in asaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum ila adaba. Maka dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, catat amalan, ya. Semuanya tercatat, semua apa yang kita lakukan, perbuatan, perkataan, ucapan, sehari-hari, ya. Apa yang keluar dari mulut kita sehari-hari, siang malam, apa yang terbetik di dalam hati kita, niat kita, keinginan kita, selera kita, keyakinan kita, kemauan kita, ya. Semuanya, ya, itu Allah catat. Allah Maha mengetahui semuanya. Walaupun kita bisa menipu manusia lain, ya, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha mengetahui semuanya, ya, lahir dan batin, dan nanti di akhirat Allah akan ungkapkan semuanya. Fadzuku falan nazidakum ila adzaba. Maka karena itulah rasakanlah, ya, siksaan yang pedih, ya. dan tidak kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Jadi tidak ditambahkan kecuali azab. Jadi azab ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan terus. Ya. Jadi tidak pernah ringan sedikit pun. Ya. Kalau kita menghadapi suatu panas, maka panasnya itu tidak berkurang sedikit pun. Bahkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Siksa api neraka makin lama makin panas. Ya kan? Kemudian belenggu, ya, belenggu rantai. Ya. Begitu juga bau busuk, ya, makin lama makin busuk. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi begitu siksaan yang sangat pedih di neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku yang budiman, tata cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah. Ini adalah surat ke-104, ya. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ayat 1 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a ma lahu 'addadah. Yahsabuna anna ma lahu akhladah. Kala la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka ma al-khutamah? Narun rahil muqaddah. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya, dan dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan dalam neraka hutumah. Dan tahukah apa itu neraka hutumah? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Yang sangat pedih. Yang sangat membakar. Yang membakar sampai ke hati. Ya. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini adalah fenomena nanti di akhirat. Ya. Siksa yang sangat pedih. Bagi siapa? Yaitu orang-orang yang biasa mengumpat. Mencaci maki, ya, pencela, ya, yang biasanya hanya menyalahkan, menyalahkan, menyalahkan, marah, menyalahkan, mencela, ya, memaki-maki, mengumpat, ya. Jadi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kotor, ya, mengumpat, mencaci maki, kemudian mencela, memfitnah, mengadu domba, ya, menggibah, menggibah itu artinya membicarakan kekurangan, kejelekan orang lain, ya. Menamimah berarti mengadu domba, ya. Dia suka kalau orang lain menderita. Dia suka kalau orang lain tuh susah hidupnya. Dia suka kalau dia lebih hebat daripada orang lain, ya. Maka dibuatlah orang lain tuh susah menderita. Pengumpat, pencela, ya. Dia tidak pandai bersyukur, ya. Dia tidak mau susah hidupnya. Ketika susah hidupnya sedikit, maka dia mencela, mengumpat, ya, menyalahkan orang lain, ya, ya, sangat dolim kepada orang lain. Nah inilah tipikal calon penghuni neraka hutumah. Kemudian biasanya juga pengumpat, pencela, pencaci maki, pengadu domba, pemfitnah, ya, itu adalah orang yang tamak terhadap harta, ya. Dia bekerja keras dengan segala macam cara, halal maupun haram, mengumpulkan hartanya, kemudian ya, dinikmatinya, ya kan? Dan kemudian dihitung-hitung terus, dan dia bakhil. Ya. Dia takut kalau hartanya berkurang, takut kalau keuntungannya ya, berkurang, takut kalau hartanya berkurang, takut kalau merugi. Ya. Jadi bisnisnya takut kalau merugi, maka supaya tidak merugi, dia melakukan berbagai macam penipuan, ya. Ya, dusta. Ya, berbagai macam cara-cara yang tidak benar. Ya. Nah, dia menyangka bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Ya. Ya. Dia menyangka bahwa hartanya itu ya, bisa mengekalkannya di dunia ini dan nanti di akhirat itu berguna bagi dia. Ya. Ya. Karena ada satu keyakinan, ya, ada suatu keyakinan segolongan umat manusia bahwa kenapa dia begitu tamak terhadap dunia, terhadap harta dunia? Kenapa? Karena dia ya, didoktrinasi ya, oleh pemuka agamanya, oleh orang tuanya, oleh leluhurnya, bahwa harta yang dikumpulkan di dunia itu nanti bisa dibawa ke akhirat. Kalau dia kaya di dunia, maka nanti di akhirat juga dia akan kaya, dan dengan kekayaannya itu maka dia akan bisa mempermudah jalan hidupnya. Dia bisa melakukan suap kepada raja akhirat, dia bisa memberikan berbagai macam fasilitas. Jadi ini keyakinan yang salah, keyakinan yang salah besar. Dan ini dari dulu seperti itu sampai sekarang. Masih banyak orang yang memiliki keyakinan bahwa harta yang dikumpulkan itu bisa dibawa ke akhirat dan berguna di akhirat. Dan kemudian dia mengandalkan kepada hartanya itu. Nah, kenapa? Karena dia tertipu oleh iblis setan. Yang iblis setan itu telah menyesatkan para pendahulunya, para nenek moyangnya dulu. Kemudian dia sekarang mengikuti dan dia juga sesat. Nah ini jangan sampai, ya, jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, maka kita harus keluar dari keyakinan itu. Ya. Walaupun konsekuensinya, ya, orang yang keluar dari keyakinan itu akan dikucilkan oleh keluarga besarnya, akan dihina, ya kan, akan dikatakan kafir, akan dikatakan murtad, akan dikatakan sebagainya. Ya. Seseorang yang murtad dari ajaran keyakinan yang salah itu bukan murtad. Ya. Apalagi kalau dia masuk Islam, ya kan, maka dia kembali kepada fitrah. Ya. Ketika seseorang masuk Islam, maka seluruh dosa kekhilafan dia, kesalahan dia, ya, yang telah dia lakukan sebelumnya, seumur hidup dia, sebelumnya itu akan hapus. Dihapus oleh Allah, dan dia kembali suci, bersih. Jadi Islam, seorang yang masuk Islam menjadi mu'alaf, itu menghapus semua dosa-dosa dia. Ya, menghapus seluruh kesalahan dia. Ini adalah aturan dari Allah, aturan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ya, subhanallah, Allah Akbar, ya. Dan kita bisa yakin itu benar aturannya, ya, kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ayat Al-Qur'an, kemudian bisa kita lihat di dalam hadis-hadis sahih, ya. Hadis sahih Bukhari Muslim, kita bisa lihat, ya, keutamaan orang-orang yang masuk Islam, ya. Apa saja yang Allah berikan, janjikan kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu masuk Islam. Kenapa? Karena fitrah manusia adalah Islam. Fitrah manusia adalah muslim, ya, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika fitrahnya rusak, ya, kemudian dia bertuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seperti itu kondisinya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi maka hartanya itu tidak bisa mengekalkan, ya, tidak, sama sekali tidak, pasti dia akan nanti dilemparkan dalam neraka Hutumah. Nah, maka Hutumah adalah azab Allah yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hati. Ya. Biasanya kalau api membakar itu sampai ke kulit, ya, sampai ke kulit, sampai ke daging. Nah, ini adalah Hutumah, membakar sampai ke hati, sampai organ tubuh yang paling dalam. Ya. Jadi seluruh organ tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, dari kulit luar, ya, sampai ke hati yang terdalam, organ tubuh yang terdalam itu semuanya terbakar, hangus, ya, pedih sekali, ya, bisa dirasakan bagaimana azabnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Dan api itu ditutup rapat atas diri mereka, ya. Kita bisa bayangkan kalau dia di dalam suatu tempat yang sempit, terbelenggu, ya, terantai, kemudian dia, ya, dibakar, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Panasnya luar biasa, ya. Dan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, ya. Jadi tidak bisa leluasa bergerak, tidak bisa menghindar, tidak bisa melarikan diri. Nah, inilah, ya, azab yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya. Orang-orang yang membenci Islam, yang tidak mau, ya, tidak mau mengikuti jalan hidup Islam, jalan hidup yang benar. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, ya, masih banyak lagi, ya, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan azab Allah. Ya. Begitu banyaknya azab Allah. Ya. Begitu banyaknya, sangat detail. Allah ceritakan tentang ancaman siksanya di neraka kepada kita, kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa ya. Azab neraka jahanam itu sangat pedih, ya. Tidak tertanggungkan oleh kita manusia, ya. Dan dibandingkan dengan penderitaan di dunia ini, itu belum apa-apa, ya. Ya. Belum apa-apa, ya. Jadi maka untuk menghindar dari azab neraka, ya, yang sangat pedih itu, yang beraneka ragam itu, maka inilah kesempatan kita sekarang ini, ketika mumpung masih kita di dunia ini, untuk, ya, kembali kepada agama fitrah kita, agama Islam. Ya. Bagi saudaraku yang belum Muslim, silahkan, ya, pelajarin Islam, ya kan? Silahkan mengkaji Islam, ya, silahkan pelajarin ayat Al-Quran, silahkan pelajarin hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, ya. Silahkan pelajari, ya, Islam, ya, dari manapun, ya, dari manapun, ya, maksudnya dari sisi manapun, ya. Insya Allah, kalau Anda sungguh-sungguh mencari kebenaran, insya Allah Allah akan mudahkan Anda untuk masuk Islam. Ya. Karena apa? Allah itu sangat menyayangi bagi manusia hambanya yang benar-benar ingin mencari jalan hidup yang benar. Nah, tapi, ya, kalau Anda menolak, ya, Anda berpaling karena Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, karena sibuk dengan mengejar karir, kedudukan, jabatan Anda, duniawi Anda, ya, kepentingan duniawi Anda, maka, ya, nanti ketika Anda diazab di neraka, jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda sudah di warning, sudah diperingatkan, sudah dikarikan, dikasih dakwah, presentasi, tapi Anda masih tetap tidak mau berubah, tidak mau kembali kepada jalan yang benar, dan masih tetap mengikuti jalan hidup yang lama, jalan hidup kesesatan, jalan hidup yang menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya. Jadi Islam, Allah Maha Adil, ya. Ketika Allah tidak zalim sedikit pun ketika nanti Allah menyiksa hambanya di api neraka yang demikian dahsyat, pedih, ya, dan perih, ya. Kenapa? Allah tidak zalim. Kenapa? Karena Allah sudah peringatkan, ya. Allah sudah peringatkan bertubi-tubi berkali-kali, ya, tentang ancaman azab ini, ya. Tetapi, ya, ya, kebanyakan manusia tetap masih berpaling, tidak berubah, masih mengikuti pola hidup yang lama, pola hidup bersenang-senang, ya. Pola hidup, ya, mencari penghidupan dunia ini seolah-olah hidup di dunia ini kekal. Padahal hidup di dunia ini cuma sebentar, ya kan? Dan kematian itu bisa datang tiba-tiba, dan ketika kematian datang tiba-tiba, maka seluruh yang telah di, ya, yang telah dicari di dunia ini akan dihilang, akan ditinggalkan, ya, maupun tidak mau, ya, ya, suka maupun tidak suka, ya, semuanya. Harta, kedudukan, jabatan, ya, kesenangan-kesenangan, benda-benda materialistik, ya, ya, sarana prasarana hidup, ya, kenyamanan hidup, ya, semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memberitukan semua amal-amal perbuatan kita, amal ibadah kita, ya kan, keimanan kita, keyakinan kita, ya kan, tujuan hidup kita, semuanya Allah hitung. Dan kalau tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka Allah akan tolak semuanya. Nah, inilah, ya, peringatan besar bagi kita, ya, yang masih hidup di dunia ini. Dan silakan pergunakan akal pikiran Anda, hati Anda, nurani Anda, penglihatan, pendengaran, silakan. Kita adalah orang yang bisa berpikir secara jernih. Silakan pergunakan akal pikiran kita dengan jernih, dan insya Allah, ya, ya, kita akan dimudahkan untuk senantiasa berada di jalan yang benar, jalan hidup yang penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita lanjutkan pada presentasi berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.